Ikhwan fillah azanallahu yakum, kita melanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca kitab Hafidh Qari bita'liqat ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari. Dan kita masuk pada bab yang baru, qala al-'allamah Shalih bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, laisa fi sunnati qiyasun, tidak ada di dalam sunnah ini yang namanya qiyas. Kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa'lam rahimakallah annahu laisa fi sunnati qiyasun. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmati dirimu, sesungguhnya tidak ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu qiyas. Yang dimaksud sunnah di sini, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, as-sunnah al-murad biha huna al-aqidah. Yang dimaksud dengan istilah sunnah dalam permasalahan yang diangkat oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah dalam masalah akidah. Li'anna hadzal kitab fi mawdu'il aqidati. Karena kitab ini itu topik pembahasannya adalah masalah akidah. Barakallahu fikum. Ya, topik pembahasannya adalah al-aqidah. Sehingga yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah masalah akidah. Dan dalam masalah akidah ini enggak ada istilah qiyas. Ya. Fani fidin rahimani wa rahimakumullah. Wala tudrabu lahal amsalu, dan juga tidak diberikan permisalan-permisalan. Karena masalah akidah itu urusannya baku. Nanti akan kita baca keterangan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Nah, kata beliau, wal aqidatu hiya sunnah, wa hadzal kitab ismuhu syarhu sunnah. Dan permasalahan akidah inilah yang disebut dengan as-sunnah. Kitab ini namanya kitab syarhu sunnah. Iya. Bahwasanya tidak ada dalam sunnah yang namanya qiyas, maksudnya tidak ada dalam masalah akidah itu pakai qiyas-qiyasan. Summiyat sunnatan li'annaha sunnatu hiya tariq. Dinamakan dengan sunnah karena sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan. Jalan kebenaran. Ya. Jalan yang betul-betul harus diimani, diyakini oleh setiap tiap hamba agar bisa sampai tujuan ke surga. As-sunnah di sini adalah makna al-aqidah, maknanya akidah. Dan itu sudah baku. As-sunnah itu tauqifiyatun, dan yang namanya afal aqidah itu, masalah aqidah itu tauqifiyah, sudah baku. Ya, misalkan kalau di zaman dulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu mengajarkan kepada umatnya bahwasanya Allah berada di atas. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu mengajarkan, mendakwahkan kepada kaumnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit. Sehingga kemudian Fir'aun itu sampai mengatakan kepada kaumnya, ya Hamanu libni ibni li sarha la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Kata Fir'aun, ya Haman, wahai Haman. Haman ini pembesarnya, ya, kaumnya Nabi Musa, umatnya Fir'aun. Ibni li sarha, bangunkan untukku sebuah bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, untuk apa? La'alli ablughul asbab. Ya, agar saya bisa sampai naik, ya, tangga terus ke atas. Fa'attali'a ila ilahi Musa, agar saya bisa melihat kepada Tuhannya Nabi Musa. Karena Nabi Musa bilang Allah ada di atas langit. Ini masalah akidah. Ya. Wa inilla adzunnuhu kadziba. Saya mengira kalau Musa ini dusta. Saya ingin buktikan. Saya ingin buktikan bahwasanya Musa itu dusta. Saya tolong bangunkan bangunan-bangunan yang tinggi agar saya bisa naik ke atas. Lihat. Subhanallah. Ya. Ini yang diucapkan oleh Fir'aun kepada Haman, pembesar dari pengikutnya. Yang jadi syahid di sini, Fir'aun diberitahu oleh Nabi Musa bahwasanya Allah berada di atas langit. Ya, karena dalam sekian banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim, ada 7 ayat. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu beristiwa di atas arsy-Nya. Sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan. Demikian juga di dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga masalah akidah yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ya. Bahwasanya masalah akidah itu sama. Baku dari zaman terdahulu sampai sekarang keyakinannya terkait masalah-masalah akidah itu adalah sama. Sehingga yang namanya al-aqidah tauqifiyatun itu sudah baku. La majala li ziyadah fiha abada. Enggak ada tempat lagi untuk ditambah-tambahi, diganti-ganti, dikurang-kurangi. Ya, madaruha ala ma jaa anillahi wa rasulih. Maka perputarannya itu adalah poros daripada akidah itu adalah apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Itu saja. Ya. Apa-apa yang datang dari Allah, apa-apa yang datang dari si Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang wajib diambil. Tauqifiyah. Jangan dikarang-karang. Jangan ditambah-tambahi. Nah, karena masalah akidah ini masalah yang baku. Tauqifiyah. Sehingga tidak menerima kias dalam urusan akidah. Wa ma khalafa ma ja'a 'anillahi wa rasulihi fa innahu batil wa dhalal. Maka apa-apa yang menyelisihi perkara yang datangnya dari sisi Allah dan Rasul-Nya, maka itu pasti batil dan bolal, sesat. Ya. Fahadha makna qaulil ulama innal aqidata tauqifiyatun. Inilah makna dari ungkapan para ulama. Kalau masalah akidah itu tauqifiyah, sudah baku. La yadkhulu hal qiyasu, tidak bisa masuk di dalamnya kias. Ya. Jadi masalah akidah itu bah. Akidah dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Ya. Zaman dulu para nabi, para rasul diajarkan untuk mengajak umatnya menyembah Allah, menjauhi tauhid. Dilarang berbuat syirik. Sampai sekarang juga begitu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus ya kepada setiap umat seorang rasul. Rasul tersebut tugasnya an ya'budullaha wajtanibut tauhid. Sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Ya, mulai dari rasul pertama Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sampai rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya sama. Ya, pokok-pokok akidahnya sama. Baik. Sehingga dalam keadaan apa? Masalah akidah itu masalah yang sudah baku. Sudah paten. Beda kalau masalah syariat. Ya, kadang Nabi dulu sampai Nabi kita Muhammad SAW kadang ada perbedaan syariat. Sama-sama sholat, tapi ternyata apa? Tata caranya beda. Karena memang Allah Azza wa Jalla menyatakan likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhajan. Setiap-tiap nabi dan rasul kami jadikan setiap-tiap mereka itu syariat dan metode beribadah yang berbeda. Sehingga puasanya Nabi Daud beda dengan puasanya Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari berbuka. Nabi Muhammad SAW puasanya Ramadan yang wajib. Ya, kemudian ada puasa-puasa sunnahnya. Beda. Ya, puasanya dulu Bani Israel kalau puasa, kalau sudah tidur, maka enggak boleh lagi makan dan minum. Tapi kalau umat Islam, ya masih boleh makan dan minum sampai terbit fajar. Ya, ini masalah syariat. Demikian juga zaman dulu orang kalau habis berjihad fi sabilillah, dikumpulkan harta-harta yang diperoleh dari orang-orang kafir. Setelah itu apa? Mereka berdoa. Berdoa kepada Allah, kemudian ada datang api dari langit menyambar harta-harta rampasan perang tadi, dilalap habis. Berarti itu jihadnya diterima. Itu zaman dulu. Ketika ada yang curang menyembunyikan harta rampasan perang tadi, ketahuan. Ya, ketika berdoa, loh kok api enggak turun dari langit? Ya, sehingga apa? Ada yang curang mengambil harta rampasan perang. Karena harta rampasan perang ghanimah itu tidak halal bagi kaum umat Islam terdahulu, kaum-kaum nabi terdahulu. Tapi dalam umat Islam, Nabi kita Muhammad SAW, ghanimah dihalalkan. Wa uhillat liyal maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Kata Rasulullah SAW, dihalalkan untukku ghanimah. Zaman dulu umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu enggak halal. Termasuk dosa besar. Baik, jadi kembali ke sini barakallahu fikum, masalah syariat beda-beda. Ya, masalah syariat beda. Tata cara ibadahnya ada sedikit perbedaan. Tapi masalah akidah, masalah keyakinan, masalah ketauhidan, masalah prinsip-prinsip keimanan itu sama. Ya, sama. Barakallahu fikum. Karena memang permasalahan akidah ini permasalahan yang baku. Tidak bisa dirubah-rubah lagi. Li'anna al-qiyasa innama huwa fi masail fiqhi. Ya, hiyallati yadkhuluha al-qiyasu. Ya. Karena masalah qiyas itu adalah masalah fiqih. Ya. Dan dialah yang dimasuki oleh qiyas. Wa hiya ahkamul halal wal haram. Masalah hukum halal haram itu qiyas. Ya, masalah hukum halal dan haram itu ada masuk ke dalamnya qiyas. Ya, qad liman azina Allah yakum. Ya, ketika memiliki illah asbab yang sama. Ya, maka itu semuanya adalah hukumnya sama. Ya, karena ada illah yang sama, maka dikiaskan kalau dalam masalah al-halal wal haram. Misalkan rokok, mana rokok ada dalilnya? Hah? Rokok dalilnya haram, mana dalilnya? Sehingga ada orang nantang, mana coba? Kalau ada dalam Al-Qur'an rokok itu haram, saya mau ikut. Subhanallah. Ya, kalau ada dalam hadis riwayat siapa? Al-Qur'an atau hadis menyebutkan rokok itu haram, saya mau ikut. Ya, subhanallah. Memang secara tekstual itu tidak disebutkan. Hanya saja para ulama menyebutkan, ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adam. Hukum itu beredar dengan sebab-sebabnya. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam atau syariat kita di mengharamkan yang namanya khamr? Ya. Khamr kenapa haram? Karena khamr itu mudaratnya lebih besar. Ya. Sangat banyak mudaratnya, sangat banyak kerusakannya walaupun manfaatnya aja. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka tanya sama engkau wahai Nabi tentang apa? Khamr dan judi. Qul, jawab wahai Nabi, kata Allah, fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalamnya itu ada dosa yang besar walaupun juga ada manfaat bagi manusia. Ada manfaat. Tapi apa? Allah wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya, ini ayat ini turun ketika khamr dan judi belum diharamkan. Baru anjuran, isyarat. Ya, isyarat. Karena dulu khamr sempat dihalalkan, boleh, mubah. Tapi kemudian apa? Tahapan berikutnya khamr mulai diingatkan oleh Allah dosanya, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada apa? Manfaat. Walaupun ada manfaat, iya. Tapi manfaatnya sangat sedikit sekali. Dosanya lebih besar. Sehingga kemudian karena sebab ini dikiaskan semua perkara-perkara yang manfaatnya sangat sedikit dan dosanya atau mudorotnya, bahayanya lebih banyak, itu disamakan. Setelah itu Allah turunkan ayat yang berikutnya sebagai final, penutup hukum khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Maidah Allah Azza wa Jalla menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya khamr, sesungguhnya judi, sesungguhnya mengundi nasib, sesungguhnya menyembah berhala, itu semuanya adalah rijsun min amali syaitan, najis perbuatannya syaitan. Fajtanibuhu, jauhi. Mau mendekat saja enggak boleh, apalagi mau melakukan. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan jangan kalian minum khamr, la tasyrabul khamra. Allah tidak mengatakan begitu. Tapi Allah mengatakan fajtanibuh, jauhi. Ini larangannya lebih tandes lagi. Mendekat saja sudah enggak boleh, apalagi mau melakukan. Apa alasannya? Apa sebabnya? Karena dosanya lebih apa? Lebih banyak, mudaratnya lebih besar. Walaupun ada manfaatnya tapi kecil. Demikian juga rokok. Iya kan? Rokok begitu. Siapa yang bilang? Ya, pabrik rokok itu sendiri yang bilang mudaratnya sangat banyak. Ya, rokok membunuh, membunuhmu. Fa subhanallah. Sehingga apa? Itu sudah. Ini namanya dikiaskan. Kias. Paham ya? Jadi masalah kias, kenapa? Apa dalilnya apa rokok haram? Kias. Ya, rokok itu bisa membuat kemudharatan yang sangat besar. Sebagaimana khamr menimbulkan kemudharatan, rokok juga demikian. Yang bilang mudarat kan ahlinya. Ya. Dan juga sudah terbukti sekian banyak manusia meninggal dunia gara-gara rokok. Ya, sementara Allah Azza wa Jalla menyatakan wala tulqu bi aydikum bil ya ayyuhalladzina amanu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah itu penyayang sama kalian. Tayib. Kembali ke sini sehingga ini kias bisa masuk dalam hal halal haram. Bisa masuk dalam hal halal dan haram. Ya. Dan ini dibahas oleh para fuqaha, para ulama ahli fikih di kitab-kitab mereka. Adapun kata beliau, amma masailul aqidati falaysa fiha qiyas. Adapun masalah akidah, maka enggak boleh dikias-kiaskan. Wa inna ma hiya taslimun wa qiyadun. Yang ada dalam masalah akidah hanyalah pasrah, menerima dan tunduk. Lima jaa anillahi wa rasulihi min ghairi tadakhulin. Ya, tunduk patuh dengan apa yang dibawa oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu diterima. Min ghairi tadakhul, tanpa kita intervensi, tanpa kita kemudian sok tahu demikian demikian. Apa kata Allah? ikut. Apa kata Rasul? Ikut. Masalah akidah, ikut, tunduk, patuh, taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan mengatakan habis hidup di dunia ini, nanti akan meninggal dunia, nanti akan dibangkitkan kembali, ikut, patuh, iman. Itu saja tugasnya kita. Ya. Baik, kata beliau qauluhu wala tuttaba fihal ahwa. Jangan diikutkan di dalam masalah akidah ini dengan hawa nafsu kita. Ya, enggak boleh dikiaskan. Ya, enggak boleh dikiaskan hawa nafsu. Atau sebelum itu ikhwat dari mana insyaallah ya, ya, kenapa atau siapa yang pertama kali mengadakan kias dalam agama ini? Ya, kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, awwalu man qasa iblisu. Ya. Yang pertama kali membuat kias dalam hal akidah itu adalah iblis. Ya, lihatkan dari Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, awwalu man qasa iblis. Orang yang pertama kali melakukan kias itu adalah siapa? Iblis. Ya, jadi kalau ada orang mau berbuat kias dalam akidah, wah ini mengikuti pendahulunya. Siapa itu? Iblis. Wa ma'ubidati syamsu wal qamaru illa bil maqayis. Dan tidaklah apa? Disembah matahari dan bulan kecuali karena sebab kias. Jadi akhirnya gara-gara kias akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, gara-gara kias terjatuh ke dalam kesyirikan. Misalkan ada orang, subhanallah, kenapa antum ini kalau mau berdoa, antum menghadiahkan dulu pahala Al-Fatihah kepada fulan, Syekh fulan, Imam fulan, kepada Rasulullah, kepada Malaikat Jibril, dan seterusnya. Ya, membaca Al-Fatihah, diberikan kepada siapa? Orang-orang yang sudah meninggal. Mereka kemudian beralasan, kita ini orang banyak dosa. Kita ini orang yang banyak sekali salah. Kita ini orang yang sangat kotor. Jauh dari Allah. Sehingga kita kadang harus minta tolong kepada orang-orang yang memang mulia kedudukannya di sisi Allah. Walaupun dia sudah meninggal. Sehingga dengan harapan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada mereka. Harapannya mereka akan mengantarkan doa kita. Mengantarkan keinginan kita sampai kepada Allah dan doa kita semakin dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka mengatakan, sebagai contoh, kalau kita mau ngadep Pak Presiden, kita enggak bisa langsung. Kalau kita mau ngadep Pak Presiden, enggak bisa ketemu langsung. Karena kita ini siapa? Ya, ini sudah mulai kias ini. Paham kias ya? Ini sudah dikiaskan. Kita ini orang yang enggak dikenal, kita orang ya, orang kere, orang miskin, kita ini enggak punya kedudukan, enggak punya jabatan. Sehingga kalau mau ngadu presiden enggak bisa, kecuali lewat orang yang bawa kita. Ya. Demikian juga kalau kita memang hadap Allah, kalau kita mau berdoa kepada Allah enggak bisa langsung, harus tawassul katanya. Kemudian mereka bawakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata dalam surat Al-Maidah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, kemudian apa? Wabtaghu ilaihil wasilata. Carilah kepada Allah wasilah, perantara. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah, pasti kalian akan beruntung. Surat Al-Maidah ayat 35. Subhanallah. Ayat ini kata mereka, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, perantara kepada Allah. Ya, ini kata orang Jawa, apa namanya? Dikutak-katik, matuk, cocok. Subhanallah, seolah-olah ya, berarti Allah menyuruh kita untuk apa? Mencari wasilah perantara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Padahal ayat ini hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bukan itu yang dimaksud. Bukan menjadikan perantara dalam berdoa melalui orang-orang soleh kemudian dikasih hadiah bacaan Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, yang dimaksud bukan itu. Tapi yang dimaksud Karena itu adalah termasuk bahagian dari kesyirikan. Ya, menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam berdoa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza ja'an." Dalam surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Apabila hamba-Ku bertanya kepadaku tentangku, maka jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza ja'an, aku mengkabulkan doanya orang yang berdoa idza ja'ani, kalau dia mau berdoa kepadaku." Di sini Allah tidak menyuruh untuk berdoa dalam berdoa dengan wasilah. Ya, subhanallah, ikhwata limana azinallahu yakum. Ya. Padahal Allah Azza wa Jalla menyuruh langsung. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian langsung kepadaku. Astajib lakum, aku akan kabulkan doa kepada kalian. Ya. Jadi enggak pakai kias-kiasan dalam urusan akidah. Kan masalah doa, permintaan, ini ibadah, masalah akidah. Enggak boleh kita berdoa pada selain Allah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati," sesungguhnya orang-orang yang sombong enggak mau berdoa kepada-Ku, "sayadkhuluna jahannam madakhirin," dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan terhina. Enggak langsung berdoa kepada Allah. Maunya mintanya kepada siapa? Melalui perantara. Ya, terus gimana dengan kiasnya mereka? Itu kias yang menyelisihi dalil. Kias ma'al fariq. Dalilnya tadi mengatakan Allah menyuruh kita berdoa kepada Allah langsung. Ud'uni, kata Allah, berdoalah kepada. Langsung. Ya. Maka ini dalilnya jelas. Kemudian mereka pakai kias. Kalau menghadap presiden demikian-demikian. Itu namanya kias. Maka kias ketika berbenturan dengan dalil, kiasnya batal, enggak diterima. Apalagi kiasnya dalam masalah akidah. Bahkan Rasulullah SAW disuruh mengingkari. Ya. Walladhi nattakhadhu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, mereka mengatakan, ya, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah selain Allah. Tapi kami cuma jadikan mereka orang-orang soleh yang sudah pada meninggal tadi. Itu perantara agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Demikian disebutkan dalam surat Az-Zumar. Kebiasaan kaum musyrikin itu mencari perantara dalam beribadah kepada Allah. Ya, dan ini namanya kias yang fasid, yang rusak. Sehingga enggak bisa. Kias dalam urusan akidah, khadaliman azanallahu yakum, akan bisa merusak, akan bisa menjadikan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan sampai matahari dan bulan disembah. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, gara-gara adanya kias. Oleh karena itu kita enggak boleh melakukan kias dalam hal akidah. Ya, jadi Allah mau disamakan dengan presiden. Ya subhanallah, Allah Maha mendengar. Allah enggak butuh perantara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu hendak minta, langsung minta pada Allah. Jangan lewat perantara. Ya, enggak ada gunanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kita orang berdosa, kita orang banyak salah, ya bertaubat. Beristighfar. Ya, kalau bertaubat Allah Maha menerima taubat. Allah Maha pengampun. Ya. Sehingga sebelum berdoa, beristighfar memang banyak-banyak, bertaubat memang banyak-banyak, agar doanya semakin terkabulkan. Barakallahu fikum. Jadi khatari mana azinallahu'alaikum, ini ya akibat daripada kias. Ya, dalam hal akidah, akhirnya banyak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, bahkan sampai matahari dan bulan disembah. Gara-gara apa? Gara-gara kias tersebut. Ya, kalau tadi iblis mengkiaskan dirinya lebih baik, ya, ana khairu minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Jadi ini orang yang pertama kali mengkiaskan dalam hal akidah. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis enggak mau. Enggak mau. Malaikat semuanya sujud. Iblis enggak mau. Ketika ditanya, "Kenapa kamu enggak mau sujud?" Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Ya, aku lebih baik daripada dia. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api. Sementara engkau menciptakan dia dari tanah. Ini kan kias. Ya, kias. Seolah-olah ya, api itu lebih mulia daripada tanah. Sehingga saya ini lebih mulia daripada dia dan saya tidak mau sujud sama dia. Ya, jadi dia menentang perintah Allah Azza wa Jalla sebabnya karena kias. Tapi kiasnya rusak. Ya, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Tanah yang lebih baik daripada api. Ya, tanah itu kalau mau disebut secara kebaikannya, luar biasa, sangat banyak kebaikannya. Ya. Sementara api itu baiknya ketika sedikit. Ya, dan yang lain sebagainya disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tentang rusaknya kiasnya iblis, bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Ya, walaupun kondisinya seperti itu, tetap enggak boleh seorang menentang perintah Allah dengan menggunakan kias. Ini akhirnya iblis menentang perintah Allah, enggak mau sujud gara-gara kias yang rusak. Jadi kembali ke sini, dalam masalah akidah enggak boleh ada kias-kiasan. Ya, enggak boleh ada kias-kiasan. Yang ada adalah al-istislam, menerima apa adanya. Allah mengkabarkan demikian, Rasulullah SAW mengkabarkan demikian, terima apa adanya. Ya. Karena masalah akidah tauqifiyah. Qauluhu wa la tuttaba fiha al-ahwa, sehingga jangan kita untuk mengikuti hawa nafsu. Yakni la yuqul fil akidati ma wafaqa al-hawa yukhad wa ma khalafa al-hawa yurad. Yakni jangan dikatakan kalau masalahnya masalah akidah, apa-apa yang mencocoki hawa nafsu kita. Kalau orang sekarang enggak mau bilang hawa nafsu, akal gitu ya. Apa-apa yang enggak mencocoki akal kita, apa-apa yang mencocoki akal kita, ambil. Apa-apa yang tidak mencocoki akal kita, tolak. Ya. Padahal sebenarnya bukan akal, tapi hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu. Kenapa? Karena yang namanya akidah yang benar itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sahih, akal yang sehat. Enggak akan bertentangan dengan al-kitab was-sunnah. Ya, tapi kalau hawa nafsu, iya. Ya, sehingga apa? Orangnya pengikutnya dikatakan ahlul ahwa. Ya, kama hiya tariqatu ahli dhalal. Ini metodenya ahlul dhalal, orang-orang yang menyimpang. Walidzalika summu ahlul ahwa, sehingga mereka dinamakan ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, kalau zaman sekarang mereka mengatakan ikuti akal kita. Ya, ini enggak sesuai akal. Hadis ini enggak sesuai akal. Ayat ini enggak sesuai akal. Ya, yang seperti ini enggak sesuai dengan akal. Ini bahaya. Ya, karena masalah akidah itu enggak boleh untuk ditentang dengan akal kita atau dengan hawa nafsu. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Apabila mereka tidak mau menerima ajaranmu wahai Muhammad, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam min Allah. Dan siapa yang lebih sesat? Siapa yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari si Allah? Jadi orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW dalam hal akidah khususnya, ya, justru dia lebih mementingkan akalnya, tidak mau tunduk kepada sunnah Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu? Artinya enggak ada lagi orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Ya, sehingga dalam beragama yang ada itu cuma al-istislam, tunduk, patuh, taat. Ya, enggak usah lagi ditanya kenapa demikian, kenapa begitu. Alasannya kenapa? Sebabnya kenapa? Tanya-tanya yang enggak ada manfaatnya. Ya, yang ada adalah al-istislam, tunduk patuh sudah. Innama kana qaulul mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulihi ay yaqul sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapannya kaum mukminin ketika diseru oleh Allah dan Rasulnya, jawabannya cuma sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh, kami taat. Selesai. Ini mukmin. Ya, tapi kalau orang yang tidak mukmin, dia akan nolak. Dia akan ragu minimalnya. Alhamdulillah. Ya, dia tidak mau menerima. Baik. Ya, bahkan kadang dia berusaha mentakwil. Oh, yang dimaksud bukan begitu, yang dimaksud ini. Yang dimaksud bukan begitu, yang dimaksud demikian. Ya, dia mentakwil. Kenapa enggak sesuai dengan akal? Subhanallah. Khususnya masalah al-asma wa sifat. Ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang banyak datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka takwilkan. Hawa nafsunya enggak terima. Ini bahaya. Ya, katakan tadi apa? Kalau tidak mau tunduk, berarti dia telah mengikuti hawa nafsu. Ya, sementara para salaf, ya, mengatakan, mereka mengatakan amiruha kama ja'at. Perlakukan sebagaimana datangnya. Ya, perlakukan sebagaimana datang. Enggak usah lagi apa? Ditanya-tanya atau enggak usah ditakwil. Ya, tetapkan maknanya. Ya, terkait asma dan sifat, terus hakikat dan kaifiahnya serahkan kepada Allah karena kita enggak tahu. Ya, karena kita enggak tahu. Jadi urusan akidah kita terima apa adanya. Rasulullah bersabda demikian, terima. Al-Qur'an bilang demikian, terima. Rasulullah SAW menyatakan demikian, terima. Ya, tanpa kita menentangnya dengan hawa nafsu. Faman lam yusallim lil aqidati tsabitati fil kitabi wa sunnah fahuwa innama yattabi'u hawa. Maka barang siapa yang tidak menerima akidah yang telah ya ditetapkan oleh Alkitab dan As-Sunnah, maka sesungguhnya dia ini adalah mengikuti hawa nafsunya. Walidzalika yusamma ahlul bidah fil aqidah ahlul ahwa. Sehingga dikatakan ahlul bidah dalam hal akidah namanya ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Li'annahum muttaba'u ahwahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kama fil ayah, wa man adhallu mimman ittaba'a ahwahu bighairi hudam min Allah. Siapa yang lebih sesat dibandingkan dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Qasas ayat 50. Ya, mereka misalkan ketika dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yaqul thuluthul lail lil akhir. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Tuhan kita ini turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Ya, kemudian Allah menyatakan man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa ataituhu man yastaghfiru li aghfir lahu. Barang siapa yang minta kepadaku, aku akan kasih. Barang siapa yang mau berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kalau seorang ahli sunnah, seorang pengikut sunnah, dia akan mengatakan ini hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima. Kata para sahabat amiruha, kata para imam salaf Ali bin al-Madini, Imam Ahmad dan yang lainnya rahimahumullah, amiruha kama ja'at. Perlakukan apa adanya. Sudah, kita terima. Ya. Kita terima apa adanya. Ya. Terus ahlul bidah mengatakan, "Ah, tidak mungkin. Secara akal enggak bisa." Ini bukan secara akal, secara hawa nafsunya. Ya, kemudian dia mentakwil. Yang turun itu bukan ininya, bukan Allah, tapi adalah apanya? Rahmatnya yang turun. Kenapa? Karena tidak mungkin demikian. Akhirnya mereka menafsir-nafsirkan dengan hal-hal yang tidak pernah datang tafsir demikian dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya. Tapi seorang ahli sunnah dia akan menerimanya. Kata beliau, bal huwa atasdik bi athari Rasulillah alaihi salatu wasallam bila kaif ala syarh. Bahkan yang ada adalah apa? Membenarkan apa yang datang asar dari Rasulullah SAW tanpa bertanya-tanya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa hadisnya? Kok seperti ini? Gak sesuai akal. Allah turun ke langit dunia. Gak sesuai akal. Subhanallah. Ya, karena dia sudah menyamakan. Kalau turun berarti nanti kayak turunnya siapa? Awan dan seterusnya. Ini sudah hawa nafsu yang main. Kalau kita katakan, laisa kamitsli syai', gak ada yang semisal dengan Allah. Siapapun dia. Kalau Allah turun sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, kita tetapkan. Ya. Enggak boleh kita tetapkan kaifiahnya, tata caranya turun, enggak boleh. Kalau kita sudah menetapkan berarti kita berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ya. Wala syarah, enggak perlu kita menjabarkan lagi. Wala yuqallima wala kaifa. Jangan kemudian kita tanyakan kenapa demikian, bagaimana bisa demikian. Ya, enggak boleh demikian. Ayat taslim li aqwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asma'illah wa sifatih. Hendaknya kita tunduk, patuh, menerima tentang sabda Rasulullah SAW dalam asma wa sifat Allah. Wa umurul akidah, masalah akidah. Terima. Bila syarah yukhalifu ma'naha as-sahiha. Enggak usah disyarah yang menyelisih makna yang sahih. Enggak usah. Ya, kayak tadi yang dimaksud berarti bukan Allahnya yang turun, tapi rahmatnya. Nah ini, dari mana nih penafsiran seperti ini? Ya, kata Imam Ahmad rahimahullah, iyyakum wa tatakallam fi umurin laisa laka fiha imam. Atau kama qala rahimahullah, jauhi olehmu jauhi olehmu berbicara dalam satu permasalahan yang engkau tidak punya imam sebelumnya. Yang engkau tidak punya pendahulu dari ulama salaf. Imam Ahmad bicara ya 1000 tahun yang lalu. Ya, subhanallah. Itu dalam keadaan mengatakan jangan berbicara masalah akidah yang enggak ada pendahulumu. Ya, kok sekarang orang mengatakan, oh yang dimaksud adalah bukan Allah yang turun, tapi adalah rahmat. Nah, ini sudah takwil. Ya. Dan ini yang namanya takwil seperti ini menyelisih akidah ya. Benar. Ya. Menyelisih apa? Wa huwa syarhul ladzi yukhalifu madlulan nusus. Syarah yang menyelisihi yang ditunjukkan oleh nas. Tadi nas hadisnya, konteks hadisnya mengatakan Allah yang turun. Bahkan di situ Allah mengatakan man yad'uni fastajib lah. Siapa berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Apakah rahmat bisa berbicara? Ya, apakah rahmat Allah bisa berbicara? Ya, atau apa namanya? Yang mereka takwilkan kemudian apa? Karunia-karunia Allah Azza wa Jalla yang turun. Subhanallah. Ini takwil-takwil yang tidak ada tuntunannya. Semuanya adalah takwil yang bid'ah. Adapun kita terima. Ya, kita terima apa adanya tanpa kita bertanya kenapa dan bagaimana. Ya, kita tetapkan sesuai keagungan dan kesempurnaannya. Ya, karena kalau ahlul bidah udah berbicara masalah yang seperti ini, berbicara dalam permasalahan yang mereka akhirnya tidak punya salafnya. Yang tadi sudah diingatkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Jangan kau berbicara dalam perkara yang enggak punya pendahulu. Ya, apalagi dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau zaman sekarang masyaallah banyak yang tersebar. Wa hadza intasyara fil jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati. Ya. Dan akidah semacam tadi yang menolak atau mensarah atau yang mentakwil ya, menyelewengkan maknanya itu tersebar dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ya, kazamihim annal murad bil yad al qudrah. Seperti mereka mengatakan yang dimaksud dengan tangan, sifat tangan itu qudrah, kekuasaan. Dalam Al-Qur'an disebutkan kan Allah punya tangan. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan, ya, yadullah wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ya, kikir kata mereka. Maka apa? Allah mengatakan, ya, bahwasanya apa? Ghullat aydihim. Ya. Justru tangan mereka yang terbelenggu, orang-orang Yahudi. Ya. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab ucapan yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsuutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, senantiasa terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Allah senantiasa memberikan nafkah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Surat Al-Maidah ayat 64. Baik. Allah katakan tadi bal yadahu mabsuutatani. Bahkan dua tangan Allah dalam surat Al-Maidah 64 itu terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan infak kepada hamba-hambanya. Tidak pernah henti, tidak pernah berhenti sesuai dengan yang Allah kehendaki. Di sini disebutkan dengan dua tangan Allah senantiasa terbentang. Ahlus sunnah menetapkan apa adanya, tangan sesuai keagungan dan kesempurnaannya. Yang kedua, tangan enggak boleh diserupakan dengan tangan makhluk. Enggak sama. Karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un. Wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang semisal serupa dengan Allah apapun dia. Ya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tayyib, jadi kita tetapkan. Enggak boleh juga kita tolak maknanya, bukan tangan yang dimaksud qudrah. Ini enggak boleh. Karena ini menyelisih apa? Konteks ayat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kayak gini juga termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena enggak ada imam-imam salaf zaman dulu yang mengatakan tangan Allah itu qudrah, kekuasaan Allah. Enggak ada. Ya, dan ini banyak dari kalangan Jahmiyah. Ya, kita menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kita tetapkan sesuai keagungan dan kesempurnaannya. Ya. Ini masalah apa? Tak sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menyamakan dengan makhluk. Ya, jangan sampai kemudian kita dituduh sebagai mujassimah, orang yang mengatakan Allah itu punya jisim kayak manusia. Lah. Ya, kita tetapkan karena ayatnya jelas dan kita tetapkan sesuai keagungan dan kesempurnaan Allah yang enggak sama dengan makhluk. Kita enggak menolaknya, kita enggak menyelewengkan dari maknanya. Kita juga tidak mentakwil, menafsirkan dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran yang enggak ada tuntunannya dari para salaf. Ya, demikian juga pada beliau al-murad bil wajhi adz-dzat. Jahmiyah juga mengatakan sifat wajah bagi Allah yang dimaksud adalah zatnya Allah. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan terus abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi akan binasa, fana, akan sirna dan akan abadi wajah ya Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Mereka mudah mentakwilkan, ditakwil bukan wajah yang dimaksud. Yang dimaksud adalah zat. Ini juga bid'ah berikutnya. Ahlus Sunnah tadi menetapkan wajah sesuai keagungan dan sempurnaannya. Yang enggak sama dengan makhluk. Ya. Qala al-murad bil istiwa al-istila. Demikian juga mereka mengatakan Allah beristiwa. Ya, Allah itu berada tinggi di atas langit sana. Mereka mengatakan bukan Allah itu berada di atas. Bahkan mereka mengatakan enggak boleh mengatakan Allah berada di tempat. Menunjuk ada di atas itu enggak boleh. Subhanallah. Ya, padahal dalam Al-Qur'an banyak ayat menyebutkan Allah beristiwa di atas ars. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, dalam 7 ayat Allah itu beristiwa di atas ars. Tapi mereka takwil dengan istilah, apa istilah? Menguasai. Ya, menguasai. Subhanallah, ini takwil yang batil. Yang enggak ada tuntunannya tadi. Ya. Barakallahu fikum, kita tetapkan apa adanya. Bahwasanya Allah berada ulu di atas langit sana sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Ya, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla mengetahui segala apa yang ada di alam semesta ini. Hadza syarhun batilun. Ini semuanya penjelasan yang batil dari mereka. Enggak ada gunanya, enggak ada salafnya dari para sahabat atau dari Rasulullah SAW, enggak ada. Dari para sahabat enggak ada juga. Dari imam-imam ahlu sunnah enggak ada juga. Laisa hadza huwa makna hadhihi nusus, bukan demikian makna nas-nas ini. Ya. Faqauluhu bila syarhin, kata beliau, yakni bila syarhin batil. Jadi kita ketika ada urusan akidah enggak usah disyarah dengan syarah yang batil, enggak usah dikasih penjelasan dengan penjelasan yang batil. Amma syarhuha bi makna bayanin ma'naha ashih fa hadza haq. Adapun penjelasan dengan makna penjelasan yang benar seperti yang dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab akidah, ya, seperti dalam kitab Syarh Al-Wasithiyah, ya, karya Khalil Harras misalkan, atau dalam Syarh Al-Tahawiyah karya Ibn Abil Is rahimahullahu taala, ya, menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala sifat diterangkan, tapi dengan penjelasan yang sahih yang ada tuntunannya dari para imam-imam ahli sunnah, maka ini adalah perkara yang dibolehkan. Tapi kalau ada penjelasan syarah yang tidak ada tuntunannya, yang dikarang-karang, ya, yang menggunakan hawa nafsu, maka ini tentunya adalah perkara yang bid'ah, yang tidak ada dasarnya dalam syariat, dan ini harus dijauhi. Tayyib, Allah alam suhab, mungkin ini bisa dibahas cuma malam hari ini. Jadi, waktu yang akan datang. Subhanakallahumma.